sungguh amat sangat zalim dan amat sangat ingkar. Di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala nyatakan pula bahwasannya manusia innahu kana dzaluman jahula, sungguhnya manusia itu sangat zalim, sangat jahil. Demikian keadaan manusia sungguhnya. Allah ciptakan dalam keadaan asalnya seperti itu. Sehingga manusia barakallahu fikum tanpa bimbingan, tanpa tuntunan, sebagaimana yang kita lihat, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada makhluk yang lainnya. Bahkan barakallahu fikum dengan keadaan yang seperti ini, makin hari manusia kalau tanpa bimbingan, tanpa ilmu, maka dia akan makin buruk. Kebaikan yang ada pada dirinya akan semakin berkurang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Fatihah ayat yang keempat dan kelima, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma raddadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk susunan rangkanya, bentuk badannya, proporsionalnya antara anggota badan yang satu dengan yang lainnya, kemudian kami kembalikan dia, kata Allah Ta'ala, asfala safilin, di tempat yang serendah-rendahnya, makhluk yang rendah. Karena tanpa bimbingan, tanpa petunjuk, tanpa pegangan, manusia dengan sifat zalimnya, jahilnya, ingkarnya, semakin buruk, semakin buruk. Sehingga tempat kembalinya mereka yang tanpa bimbingan, tanpa petunjuk, adalah serendah-rendahnya para makhluk yang rendah. Wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Bahkan manusia secara keseluruhannya dengan kekurangan yang mereka miliki, Allah nyatakan semuanya merugi. Wal asr, innal insan lafi husr. Demi masa, sungguh semua manusia, siapapun mereka, berada di dalam kerugian. Semuanya dikecualikan illal ladzina amanu. Tentunya orang yang dikecualikan, orang yang punya iman, orang yang membekali dirinya dengan ilm, dengan petunjuk, dengan kitab wa sunnah. Semua itu barakallahu fikum sebabnya adalah nafsu yang ada pada diri manusia. Yang nafsu ini di dalam surat Yusuf ayat yang ke-53 Allah jelaskan, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu yang ada pada jiwa-jiwa manusia ini sungguh-sungguh selalu mengajak kepada yang jelek. Illa narahimah Rabbi. Kata Nabi Yusuf alaih salatu wassalam yang ucapannya diabadikan oleh Al-Quran, dikisahkan di dalam surat Yusuf ini, kecuali mereka yang dirahmati Rabbku. Bahkan di surat An-Nur ayat yang ke-21 Allah nyatakan laula fadlullah alaikum warahmatuh ma zakka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci dari kalian seorang pun selama-lamanya. Maka barakallahu fikum. Pada asalnya manusia adalah demikian keadaannya. Maka butuh bagaimana meraih kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat dengan menjaga jiwanya, mengekang jiwanya, mengarahkan jiwanya agar supaya tidak bebas jiwa ini mengajak kepada perkara-perkara yang menghancurkan dan merugikan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang jiwa manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sempurnakan penciptaannya. Dan jiwa itu terilhami kepada yang baik maupun kepada yang jelek. Bahasa kita punya insting manusia ini untuk jelek maupun untuk baik, punya naluri. Maka Allah nyatakan wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan jiwa dan apa yang telah sempurna, maka diilhami jiwa tadi kepada yang fajir, yang jelek, yang kecil, ataupun kepada apa yang menjadikannya takwa. Dan Allah nyatakan manusia yang memiliki jiwa, yang memiliki nafsu, qad aflaha man zakkaha, sungguh akan beruntung orang yang mensucikan jiwanya, waqad khaba man dassaha, dan sungguh celaka merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka manusia dalam keadaan sama-sama punya jiwa, punya nafsu, maka mereka ada yang beruntung, ada yang merugi. Yang beruntung Allah tegaskan di dalam ayat ini, yang mensucikan jiwanya. Yang merugi yang Allah jelaskan di ayat ini, yang mengotori jiwanya. Maka barakallahu fikum, betapa pentingnya perkara mensucikan jiwa supaya meraih keberuntungan hidup. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Tafsir Karim Rahman di Tafsir Kalamul Manan tafsir beliau, beliau menjelaskan qad aflaha man zakkaha, yakni tahara nafsahu minad dunub, orang yang mensucikan jiwanya dari dosa-dosa yang manapun, kecil maupun besar. Yani barakallahu fikum, orang yang beruntung, orang yang menjaga kesucian jiwanya, yakni yang membersihkan jiwanya dari dosa-dosa, wa naqaha minal uyub, dan membersihkan jiwa dadi dari apa-apa yang membuat cacat, rusak jiwa tersebut, waraqabu ta'atillah, dan meningkatkan kualitas jiwanya dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggikan jiwanya di ilmu nafi', dengan ilmu yang bermanfaat, wal amal saleh. Adapun orang yang mengotori jiwanya, yakni orang-orang yang mengotori jiwa, ittabansi birawail, dengan perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri, menghinakan diri, wadan minil uyud, dan mendekati perkara-perkara yang akan merusak, membuat cacat jiwa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dan sempurnakan. Maka barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbatul hajah yang beliau ajarkan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam riwayat yang diriwayatkan Sunan Ibnu Majah, Abi Dawud, Tirmizi dan Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbatul hajahnya mengingatkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Wa na'udzubillah min syururi anfusina. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Allah jaga, yang Allah sucikan jiwanya dengan peristiwa di bedahnya, dada beliau disucikan, kalbunya menyentuhkan kepada kita dengan doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Wahai Allah, ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini apa yang bisa menjadikannya takwa dan menjadikannya suci. Engkaulah zat yang paling baik di dalam mensucikannya, engkau yang menguasainya. Maka barakallahu fikum, ini teladan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita selain berusaha membersihkan jiwa-jiwa kita dengan amalan-amalan ketaatan yang tersebut tadi yang disebut sesak di rahimah Allah ta'ala, juga rajin berdoa agar supaya jiwa-jiwa kita tambah takwa, agar supaya jiwa-jiwa kita tambah bersih. Maka barakallahu fikum, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha, maka mencari falah kesuksesan, terlebih-lebih barakallahu fikum kesuksesan akhirat, wajib bagi kita semua untuk tazkiyatun nufus. Sebagaimana apa yang telah ditunjukkan dari ayat-ayat tadi dan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam khutbatul hajjah beliau maupun apa yang telah beliau contohkan di dalam doa yang beliau panjatkan terkait kebersihan jiwa. Kemudian barakallahu fikum, tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, itu adalah perkara yang dituntut dan dimaksud oleh maksud-maksud yang dituju oleh syariat. Agama ini semua berporos, berputar di antara pembersihan jiwa. Agar supaya para hamba ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar dan jujur. Dan agar supaya para hamba ini jauh dari kemurkaan Allah ta'ala. Jauh dari apa saja yang Allah murkai dan Allah larang. Dengan keinginan dirinya, dengan kemauan keras. Karena ibadah yang benar dan jujur akan mensucikan jiwanya. Karena dekat dan mengerjakan perkara yang Allah murkai dan Allah larang akan mengotori jiwanya. Dan sebagaimana dari hasil apa yang dibaca para ulama kita terkait nas al-kitab wa sunnah, pentingnya yakni barakallahu fikum perkara tazkiyatun nufus tadi dan perkara-perkara yang Allah letakkan di dalam syariatnya sebagai poin-poin tertentu, perkara terbesar yang dengannya akan tercapai tazkiyatun nufus. Ada beberapa hal. Yang pertama, al-iman wa tauhid. Yang kedua, al-mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga adalah al-fara'id wal-wajibat was-sunnah. Dan yang keempat, ijtinabun haram muharamat. Perkara-perkara yang dengan izin Allah Azza wa Jalla akan menghasilkan kebersihan jiwa, kesucian jiwa, diantaranya sifat yang tersebut tadi, iman, tauhid. Sehingga barakallahu fikum kita mengkaji at-tauhid terus menerus di banyak majelis, bahkan durus, ma'had, durus, rumah taklim tidak pernah kosong dari yang namanya materi at-tauhid. Karena sungguh iman dan tauhid itu adalah perkara yang dengannya jiwa-jiwa manusia ini akan terjaga kesuciannya, kebersihannya. Yang kedua, mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu juga salah satu dari perkara penting di dalam tazkiyatun nufus. Yang ketiga, kewajiban-kewajiban agama, amalan-amalan agama yang wajib maupun yang sunnah, kalau dikerjakan akan membersihkan jiwa. Dan yang keempat, menjauhi apa yang Allah haramkan, itu juga akan membersihkan jiwa. Inilah jalan yang syar'i di dalam tazkiyatun nufus, dengan memupuk tauhid, dengan meningkatkan ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan semangat kita memperbanyak amal saleh, tidak sekedar yang wajib, menyempurnakannya dengan yang sunnah, dan dengan menjauhi apa saja yang Allah haramkan. Ini cara syar'i di dalam tazkiyatun nufus. Bukan seperti yang disangka kelompok sufi yang menyimpang itu, bahwasannya mensucikan jiwa itu dengan cara lari dari dunia nyata, menepi, menepi, meninggalkan dunia nyata untuk kemudian dia memilih tempat yang sepi untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban-kewajiban, dan bahkan barakallahu fikum lengkap dengan wirid-wirid bid'ahnya. Aurat tazkiyatun nufus, wirid-wirid pensuci jiwa yang sungguh itu justru akan mengotori jiwanya. Maka barakallahu fikum, waktu yang ada kita berusaha barakallahu fikum membaca satu persatu dari uraian dalil-dalil yang menjelaskan poin-poin yang empat tadi, bahwasannya poin-poin tersebut adalah perkara-perkara penting di dalam meraih sucinya jiwa, bersihnya jiwa. Yang pertama, iman dan tauhid. Maka ini perkara yang gamblang. Untuk seorang bertauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat sukses dunia maupun akhirat. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang ingin, yang berharap untuk perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala di jannahnya, maka barakallahu fikum, hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh dan tidak menyekutukan Allah di dalam ibadahnya dengan suatu yang manapun, suatu apapun. Barakallahu fikum. Sehingga ibadah yang Allah perintahkan kepada manusia semua, ibadah yang bersih dari yang namanya syirik, ibadah yang ikhlas hanya untuk Allah taala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin hunafa. Dan di dalam mereka manusia semua ini diperintah kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan semua agamanya untuk Allah saja. Sehingga ikhlas syarat amalan yang akan membawa kepada kesuksesan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i di dalam sunannya, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Iraqi di dalam Takhrijul Ihya dan juga barakallahu fikum Al-Imam Al-Mundiri di dalam kitab beliau At-Targhib menyatakan isnaduhu jayyid, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam As-Sahihah dari jalan sahabat Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ara'aita rajul haza yatamisul ajr wa dhikr ma lahu. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah tentang seorang yang berperang, seolah amalan jihad, amalan besar, tapi dia mencari upah dan mencari adzikr, reputasi, nama besar, supaya dikenal, supaya disebut sebagai pejuang. Apa yang dia dapatkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la syai'un lah, la syai'un lah, tidak ada sedikit pun yang dia dapat dari pahala jihad, sedikit pun tidak dia dapat. Dan diulang-ulang 3 kali jawaban Nabi, la syai'allah, tidak dapat apapun. Berperang, bertaruh nyawa, kalau tidak mati ya masih hidup, tapi ingin dapat harta rampasan perangnya, balas jasanya dengan harta dan nama kenal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa dia tidak mendapatkan apa-apa. Innallaha azza wa jalla yaqbal minal amal ila ma kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajha. Sungguhnya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia tidak menerima dari amalan yang manapun kecuali pada amalan tadi ada keikhlasan dan untuk mencari wajahnya. Nah, barakallahu fikum. Artinya amalan manusia tanpa ikhlas, tanpa tauhid, tidak punya apa-apa. Tidak ada catatan pahala padanya, tidak ada asar kebaikan bagi kesucian, kebersihan jiwanya. No. Dunia akhirat tidak dapat. Hatinya tidak semakin bersih. Hatinya bahkan semakin penuh sesak. Dengan gila hormat, gila pujian, dan akan kecewa dan lemah semangat beramal kalau itu tidak dia dapatkan. Intinya malam yang kosong dari ikhlas wa tauhid, amalan yang tidak ngefek, tidak ada efeknya, pahala juga tidak ada, peningkatan kebaikan jiwa juga tidak ada. Kemudian barakallahu fikum, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi di dalam sunannya, mana Imam Tirmizi menyatakan hadisun hasanun sahih, diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, diriwayatkan al-Imam Ad-Darimi, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Baghawi pula, dan disahihkan al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini beliau ucapkan di Hajjul Wada'. Beliau menyatakan nabbarallah abdan wa fi riwayatin imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa rabba hamilun li sikhi laisa bi faqih salasun la yaghilu alaihima qalbu mri'in mu'minin ikhlasul amal lillah wal munasahati li a'immatil muslimin wal lutum jama'atihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan beliau di Haji Wada beliau, nabbarallahu mri'an sami'a maqalati wa wa'aha, Allah akan menjadikan baik seorang hamba yang mendengarkan sabda-sabdaku kemudian menjaganya, baik dihafal maupun dicatat, baik dijaga dengan hatinya melalui hafalannya, atau dijaga dengan ditulisnya kemudian dijaga dengan diamalkannya, Allah jadikan istimewa hamba yang seperti itu. Maka barakallahu fikum, kedatangan kita mendengar hadis di majelis-majelis ilmu yang manapun, kemudian kita menghafalnya, lebih-lebih para santri menghafalkan hadis-hadis tadi, kalau ingat ini, tentunya kita tambah semangat untuk mendengar sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencatatnya, menghafalnya dan mengamalkannya, karena Allah akan menjadikan orang yang seperti ini menjadi orang yang istimewa, yang bagus, yang elok di antara manusia-manusia yang lainnya, yang Allah tinggikan derajatnya, yang Allah muliakan dengan amalannya tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, terkadang seorang yang membawa ilmu, dia hafal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafal ayat-ayat Al-Qur'an, tapi dia bukanlah orang yang faqih, bukanlah dia orang yang bisa mengambil faedah, faedah ilmiah maupun fikih dari ayat-ayat tadi. Dia sekedar sebagai pelantun apa yang dia hafal. Dia sekedar sebagai orang yang menyampaikan apa yang dia hafal, tapi tidak bisa mengeluarkan faedah dari apa yang dia hafal dari ayat maupun hadis. Kemudian yang menjadi syahid pada pembahasan kita, tiga perkara, tiga amalan yang tidak akan, yakni barakallahu fikum, menimbulkan penyakit pada hatinya manusia yang beriman, yakni ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah semata. Ini syahidnya. Sehingga barakallahu fikum, ikhlaskan amalan Anda, bersih jiwa Anda. Anda pun yang kedua dan ketiga, menasihati para pemimpin muslimin dan berpegang kepada jamaah muslimin. Makna dari hadis ini barakallahu fikum, tiga perkara tadi akan teslihu mihal kulu, memperbaiki hati manusia. Maka barakallahu fikum, ketika seorang beramal harus mengikhlaskan amalannya. Ketika dia berhasil ikhlas, bersih hatinya. Ketika ada pemimpin kaum muslimin, mengainatir muslimin, menyeleweng, menyimpang, walim, jadikan kesempatan tadi untuk mensucikan jiwa. Dengan apa? Munasahah, menasihati mereka, bukan menerima mereka. Nasihat, bukan menghujat mereka. Ucapan-ucapan kotor, hujatan, justru akan mengotori hati. Dan amalan-amalan ini tadi ditambah berpegang kepada jamaatul muslimin, menjaga persatuan antara kaum muslimin. Orang yang beramal, berakhlak dengan perkara-perkara ini akan bersih hatinya dari kotoran-kotoran hati yang berupa khianat, kemudian juga barakallahu fikum ad-dahul, ucapan kotor, perbuatan kotor, wasyar, dan berbagai macam kejahatan. Lebih-lebih lagi barakallahu fikum, tidak akan seorang hamba itu terbebas dari godaan setan dan rencana-rencana buruknya, sehingga dia bisa selamat walaupun sudah berulang kali dan berupaya setan untuk menjebaknya. Tidak bisa seorang lolos dari jebakan setan dan godaannya kecuali dengan ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Shad ayat 83. Setan sendiri mengaku akan disesatkan semua hambanya Allah semuanya. Dan satu yang setan angkat tangan, illa ibadaka minhum mukhlasi, kecuali hamba-hambamu yang diantara mereka yang kami akan sesatkan ini dari mereka yang ikhlas. Salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in, diantara mereka ada yang menyatakan kepada nafsunya, ya nafsi, akhlisi, tatakhallasi, wahai jiwaku, ikhlaslah kamu, terbebaslah kamu dari keluarnya syaitan, akhlisi, tatakhallasi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam majmu' fatwanya menyatakan wala yastaghni al-qalbu an jami'il makhluqat illa bi ayyakun Allahu wa maula alladhi la ya'budu illa iya wala yasta'inu illa bi wala yatawakkalu illa alaihi wala yafrahu illa bima yuhibbu wa yarda wala yakrahu illa ma yubghidu wa yakrahu wala yuwali na'am wala yakrahu illa ma yuhibbu ar-rabbu wala yakrahu wala yuwali illa man wala wala yuwali illa man wallahu Allah wala yu'adi illa man adahu Allah wala yuhibbu illa lillah wala yuridu syai'an illa lillah wala yu'ti illa lillah wala yamna'u illa lillah fa kullama qawiya ikhlasu dini lillah kamulat ubudiyatuhu wastihna'uhu anil makhlukat wa bikamali ubudiyatuhu lillah yubari'uhu minal kibar wasyir. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang yakni hati manusia itu tidak akan pernah bisa lepas dari ketergantungannya kepada semua makhluk. Kecuali kalau barakallahu fikum di hati tadi hanya ada Allah, dialah penguasanya, sehingga dia tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya, tidak minta tolong kecuali dengan-Nya, tidak menggantungkan semua apa yang dia rencanakan dan cita-citakan kecuali tawakal kepada-Nya saja, tidak bahagia kecuali dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridha. Sedih dia walaupun kaya. Kalau dia dengan kekayaannya jauh dari apa yang Allah cintai dan Allah ridha. Dan barakallahu fikum, hati yang barakallahu fikum tidaklah membenci kecuali apa yang Allah benci. Dan hati yang tidak memberikan loyalitas kecuali kepada orang yang Allah loyal kepadanya. Dan hati yang tidak memusuhi kecuali yang Allah musuhi. Dan dia tidak memintai apapun kecuali karena Allah. Dia tidak membenci siapapun dan apapun kecuali karena Allah. Dia tidak memberi kecuali karena Allah. Dia tidak menahan untuk tidak memberi kecuali karena Allah. Semuanya karena Allah. Maka ketika semakin kuat keikhlasan agamanya untuk Allah, semakin sempurna pula kualitas peribadatan-peribadatannya. Dan semakin kuat pula ketidakbutuhan dia kepada yang namanya makhluk. Apalagi bergantung. Dan dengan kesempurnaan kualitas ibadahnya kepada Allah, maka Allah bersihkan dia dari kotoran jiwa yang namanya sombong dan syirik. Apa yang beliau uraikan tadi, keikhlasan di dalam ibadah menyebabkan Allah membersihkan dari jiwa seorang hamba kotoran jiwa. Yang disebut di sini memang al-kibr wasyirk, kotoran yang paling berbahaya. Apalagi yang di bawah itu. Untuk syirik kita tahu, kalau seorang mati dalam keadaan masih syirik, wa iyyadu billahi min dzalik, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik ini. Kotoran hati paling berbahaya. Sedangkan sombong, nah barakallahu fikum, wa iya dibilangin balik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min al-kibr. Tidak masuk surga seorang yang masih ada pada hatinya walaupun sebesar biji sawi dari kesombongan. Iya demikian. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan wa bi kamali ubudiyatihi lahu, dan dengan sempurnanya peribadatan dia hanya kepada Allah, yubari'ullah au yubari'uhu minal kibr wa syirik, maka Allah bebaskan hamba tadi dari penyakit jiwa yang namanya sombong dan syirik. Maka dari ayat, hadis, dan kesimpulan yang diberikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi menunjukkan barakallahu fikum iman dan ikhlas adalah salah satu poin terpenting di dalam meraih bersihnya jiwa dari penyakit-penyakit dan kotorannya. Akhwatillah azanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum jami'an. Adapun perkara yang kedua, dari perkara-perkara yang penting, bahkan sangat penting untuk meraih kebersihan jiwa adalah al-mutaba'ah li sunnati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ketahui bersama keadaan umat terkhusus jazirah Arab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu di dalam kejahilan. Orang-orang yang jahil hidup dalam keadaan kesesatan, orang-orang yang sesat hidup bergantung kepada berhala dan patung, hidup dengan keraguan dan undian, menentukan pilihan mengundi nasib dengan anak tanah, tersayur dan lain sebagainya, ragu, wah, tidak punya kemantapan, tidak punya pegangan, terombang ambing dengan burung tatayur yang semisalnya, maupun dengan mengundi nasib dengan anak panah. Kemudian barakallahu fikum Allah utus Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai cahaya yang menyinari mereka dari kegelapan jahiliyah, sebagai pembimbing yang membimbing mereka yakni umat ini kepada kesuksesan dan keselamatan, dan sebagai utusan yang mensucikan jiwa-jiwa mereka dari kotoran jahiliyah dan kotoran kesyirikan, sebagaimana firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang pertama, apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-151. Allah nyatakan, kana arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana telah kami utus kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, yang rasul tadi membacakan kepada kalian ayat-ayatnya, ayat-ayat kami, yakni ayat-ayat Allah, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajari kalian tentang ilmu kitab wa sunnah, dan mengajari kalian terhadap perkara yang kalian belum ketahui. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam setelah membuka dengan izin Allah kehidupan di Jazirah Arab, terkhusus Makkah, beliau berdoa dengan doa yang juga Allah abadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Allah firmankan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhum al-kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka anta azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka, bangsa Arab itu, seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, yang mengajarkan kepada mereka kitab dan sunnah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Sungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bahkan risalah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa karunia dari Allah kepada umat manusia ini adalah dalam rangka di antaranya mensucikan jiwa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 164, Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah karuniakan atas orang-orang yang beriman. Idba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatu wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl fi dalalin mubin. Yang rasul tadi membacakan ayat-ayatnya, mensucikan mereka, mengajari mereka tentang kitab dan sunnah dalam keadaan sebelumnya mereka ini benar-benar di kesesatan yang nyata. Nah, barakallahu fikum. Al-Mu'min, ayat-ayat ini tadi menjelaskan Rasulullah SAW itu. Apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau amalkan, apa yang beliau contohkan kepada kita semua manusia ini adalah perkara-perkara selain mengajari kita tentang agama kita, tentang kitab dan sunnah, tentang tafsir Quran dan aplikasinya, juga dalam rangka mensucikan jiwa-jiwa kita. Maka mengikuti apa yang beliau ajarkan, mengikuti apa yang beliau contohkan, mengikuti beliau di dalam apa yang beliau perintahkan adalah membersihkan jiwa-jiwa kita. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan tujuan syariat agar supaya jiwa-jiwa manusia itu bersih dan meraih kesuksesan, Allah jadikan wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau peringatkan dan larang. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fisr ayat yang ke-7. Allah perintahkan, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa yang Rasul bawa kepada kalian, maka ambillah, pegangilah. Dan apa yang dilarang kalian darinya, maka cegahlah diri-diri kalian. Bahkan supaya bersih jiwa kita dan meraih kesuksesan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada orang yang beriman pilihan lain selain apa yang Rasulullah s.a.w. perintahkan dan arahkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah menyatakan, wa makana li mu'min wa la mu'minah ila qadallah wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Dan tidaklah pantas bagi orang yang beriman, laki maupun perempuan, ketika Allah menetapkan satu perkara dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, ada bagi orang tadi pilihan lain. Bahkan Allah nyatakan dan ancam, wa man ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, barakallahu fikum, karena mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah salah satu upaya untuk manusia mensucikan jiwanya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dalam rangka mensucikan umat manusia ini selain membacakan ayat-ayatnya, mengajari Al-Kitab wal Hikmah. Maka Allah jadikan bagaimana manusia itu mengikuti ajarannya. Tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti ajarannya supaya tambah bersih jiwanya. Bahkan Allah jadikan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti seorang hamba menyembah Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31, memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka-mereka yang mengaku menyembah Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah." Katakan wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang mengaku cinta kepada Allah, kalau kalian menyembah Allah, ikuti diriku, ikutlah kepadaku, niscaya Allah akan menyertai kalian. Maka barakallahu fikum, maka tazkiyatun nufus dengan firman-firman Allah Ta'ala tadi, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dalam rangka diantaranya mensucikan jiwa-jiwa umat ini, tazkiyatun nufus dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mensuri teladannya, apa yang beliau contohkan sallallahu alaihi wasallam kepada kita, baik itu yang ada pada sabda-sabdanya atau yang berupa amalan-amalan beliau, tata cara-tata cara ibadahnya, ataupun mengikuti di dalam akhlak, di dalam kehidupan kesehariannya, semuanya adalah pelajaran tazkiyatun-nufus. Siapa yang ingin bersih jiwanya, ikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti amalan-amalan beliau dan tata caranya dengan benar. Ikuti akhlak beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena semuanya pelajaran jurus fitas jiatinofis. Apalagi di dalam keimanan, dalam ketauhidan yang beliau ajarkan, di dalam bersabar untuk berucap benar, di dalam akhlak lemah lembut, di dalam jihad, di dalam salat, semuanya, di dalam adab-adab maupun kemuliaan-kemuliaan sifatnya. Ini poin kedua. Siapa ingin mensucikan jiwanya, tingkatkan kualitas ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai jam 5:15. Iya. Yang ketiga, perkara yang terpenting pula di dalam tazkiyatun nufus adalah ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kewajiban dalam agama Islam, dari amalan-amalan, semuanya adalah mempunyai akar pengaruh di dalam kebersihan jiwa. Sebagaimana kita ketahui tadi dari penjelasan Sa'di rahimahullah ta'ala tentang orang-orang yang merugi, yakni orang yang khaba binafsihi, yakni man dassaha, orang yang mengotori jiwanya, yakni mengotorinya dengan dosa. Maka yang membersihkan jiwa adalah apa-apa yang membersihkan jiwa tadi dari kotorannya, yakni dosa. Kita lihat amalan-amalan ibadah tidak lepas dari salah satu pengaruhnya adalah menggugurkan dosa. Yang dosa tadi akan mengotori jiwa. Yang pertama tentunya sholat, kita lihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Ketika Allah memerintahkan nabinya, wa aqimi shalah, inna salata tanha 'anil fahsai wal munkar, dan tegakkanlah salat, karena sungguhnya salat itu kalau benar-benar tegak, artinya orang menegakkan salat itu bukan sekedar mengerjakan salat, dia penuhi syarat-syaratnya dengan baik, dia jaga rukun-rukunnya, dia sempurnakan dengan wajibat dan sunnah-sunnahnya, dan dia sempurnakan dengan kekhusyuan dan tuma'ninahnya. Wa tuma'ninah min arkan. Maka kalau sholat itu benar-benar tegak, akan bisa mencegah dari sahib sholat ini, orang yang mengamalkan sholat dengan tegak tadi, dari perbuatan keji dan mungkar. Tentunya kita tahu perbuatan keji dan mungkar akan mengotori jiwa. Kalau seorang dengan sholatnya bisa tegak, dia jauh dari perkara yang mengotori jiwa, yakni keji dan mungkar tadi. Adapun, kita percepat, hadis adalah hadis Utsman radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim. Dia menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul man mri'in muslimin tahduru salatun maktubah fayasunu wudu'aha wa khusu'aha wa ruku'aha ila kanat kafarah lima qablaha minad dhunub malam yu'ti kabirah wa zalika dahar kullahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba muslim yang menghadiri salat wajib nanti berjamaah dan dia memperbaiki wudunya, inilah yang dikatakan menjaga saraf-sarafnya dan memperbaiki kekhusyuannya, yakni memperbaiki kualitas khusyuknya di dalam salat, wa ruku'aha dan memperbaiki rukuknya yang wakil dari rukunnya, tidak lain kecuali sholatnya tadi akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya selagi dia tidak mengerjakan dosa besar, dan itu terus sepanjang masa. Kira-kira barakallahu fikum, kalau kita bisa menegakkan sholat dengan benar seperti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan tadi, dan kita jauh dari dosa-dosa besar, apakah tersisa dosa-dosa kita? Karena setiap sholat menghapus dosa sebelumnya, dan itu sepanjang masa. Sebagaimana beliau katakan di sini, yakni wahai tabahra kullahu, terus seperti itu sepanjang masa. Sholat subuh menghapus dosa-dosa sebelum subuh, duhur menghapus dosa-dosa sebelum duhur, asar juga demikian, itu terus berputar, masih tersisakah dosa. Ketika kehidupan kita berputar di lima waktu kewajiban kita sholat, kemudian barakallahu fikum, hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dari jalan Abu Hurairah, dia menyatakan bahwasannya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna naharan bibadi ahadikum yahtasilu fihi kulla yaumin khamsan matakul matakul dhalika yukka min darani. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat perumpamaan di hadapan sahabat, bagaimana pendapat kalian kalau di depan pintu salah seorang kalian itu ada sungai yang jernih, nahar pada asalnya adalah sungai yang jernih, yang dia mandi setiap harinya 5 kali, apakah kira-kira masih tersisa kotoran di badannya? Mandi dengan benar, bukan mandi bebek habis sekali, mandi dengan benar. tentunya barakallahu fikum, 5 kali. Kita berapa kali mandi? Sekali saja. 2 kali saja sudah kuman-kuman hilang. Ini 5 kali masihkah tersisa di badannya kotoran? Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in pun menjawab, la yabqi min daramihi syai', tidak ada kotoran lagi. Dan Nabi SAW menyatakan, fadzalika mislu salawatil khamsi yamhullahu bihi khataya. Itulah permisalan salat 5 waktu yang dengannya Allah hapuskan dosa-dosa kesalahan. Masya Allah. Maka tidak kita ragukan salat 5 waktu kita itu, kalau kita jaga mutunya, benar-benar kita tegakkan sebagai sarana untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Kemudian barakallahu fikum, zakat. Ayatnya surat At-Taubah ayat yang ke-103. Khudh min amwalihim shadaqah. Perintah Allah Subhanahu wa taala, ambil dari harta-harta mereka yang kaya ini, yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Sedekahkan itu tahiruhum wa tuzakkihim. Bisa. Al-ayah. Ambil sebagai sedekah yang akan membersihkan dan mensucikan mereka dengan sedekah tersebut. Juga hadis Ibnu Majah, cabang Abdullah ibn Abbas, dan hadis ini marfu secara hukumnya. Dia menyatakan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lisa'in min al-lahwi war-rafath. Allah wajibkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan zakat al-fitri yang fungsinya diantaranya sebagai pensuci bagi orang-orang yang puasa dari kelalaiannya maupun dari apa yang mengotori puasanya dari dosa ucapan-ucapan yang kotor. Kemudian barakallahu fikum, nah, ini cepat saja, masih ada yang lainnya seperti keutamaan puasa Asyura, Arafah yang menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa dalam setahun atau bahkan tahun yang sebelumnya dan tahun yang sudahnya. Kemudian haji dan umrah. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja hadzal bait falan yarkuf wa lam yafsuk raja'a kama waladathu ummu. Barang siapa yang berhaji ke Baitullah dan dia tidak mengerjakan Arafah, ucapan-ucapan kotor, dan tidak berbuat fasik, perbuatan-perbuatan kecil dan dosa, maka dia akan kembali dari hajinya seperti dia dilahirkan ibunya. Barakallahu fikum. Ada pun yang terakhir, tasfiyatun nufus, dengan menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan. Mungkin supaya lebih tenang, ini bisa baca maghrib, yang tidak ngebut. Nanti sisanya baru tanya jawab. Atau di majlis santum datang asatidah yang lainnya yang secara ilmu lebih mumpuni daripada saya, masalah tanya jawab bisa kepada beliau-beliau. Jadi kita simpan yang terakhir ini untuk Ba'da Maghrib. Karena kalau ngebut nanti bahaya kalau kepleset. Ini kita skores untuk kita persiapan sholat maghrib. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.